Biasanya gak ada ginian loh. Saya langsung duet bareng Mas Gary di sini. Ada isyarat cinta bareng Balilin Erlina. Mas Gary Mahesa. Bareng-bareng semua benda. Kau tanya isyarat cinta. Sayang